cahaya. Nabi Muhammad dapat menjaganya. Tapi kenapa kok mereka tidak beriman kepadanya? Itu kan aneh. Makanya dikatakan jahiliyah. Nah, ini milik fulan, ini milik fulan, ini milik fulan. Antarkan semuanya. Sehingga engkau berangkat sudah selesai semuanya. Tidak ada amanat pada diriku. Coba lihat bagaimana Nabi Muhammad. Amanat itu dijaga. Amanat itu dijaga. Itu adalah sebuah ajaran daripada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad waktu baca surat Yasin sampai kepada ayat apa? Ayo, ingat tidak? Wa ja'alna min baini aydihim min khalfin saddan fa'ashaynahum fahum fa'ashaynahum fahum labsirun fa'ashaynahum fahum labsirun. Dibaca diulang-ulang sampai mereka itu ketiduran, ngantuk semuanya. Bahkan Nabi SAW mengambil tanah, taruh di atas kepala mereka satu-satu. Begitu Nabi SAW sudah keluar, iblis bangunkan mereka. Bangun, ngapain kamu tidur di sini? Kamu suruh jaga, bunuh Nabi kok kamu malah lalai. Oh enggak, Nabi Muhammad belum keluar. Siapa bilang? Tuh lihat kepala kamu, pegang tuh. Semua ada debunya semuanya. Itu Muhammad yang meletakkan. Kurang ngajar, masuk dia. Masuk ke rumahnya. Oh enggak, masih ada. Kan waktu itu Sayyidina Ali sedang tidur. Pakai selimut warnanya hijau, yaitu selimutnya Nabi SAW. Ketika mereka sudah buka siap membunuhnya, enggak tahunya bukan Nabi Muhammad SAW, tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apakah begitu saja dibiarkan dipukul Sayyidina Ali? Bukan dibiarkan begitu saja, dipukul tetap. Bahkan setelah itu Abi Jahal datang ke rumah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Lalu dia cari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ini pasti berangkat sama Abu Bakar Siddiq ini. Ayo kita cari Abu Bakar. Pergi ke rumahnya. Mencari Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Waktu buka pintunya, didobrak pintunya. Enggak pakai ketok-ketok lagi, dibuka, didobrak. Di situ ada Sayyidina Aisyah. Umurnya masih berapa? 7 tahun atau 8 tahun. Maka dia tanya, mana ayahmu? Saya tidak tahu. Langsung oleh Abi Jahal itu ditempelnya. Sampai berdarah mulutnya. Tuh, perjuangan, umur 7 tahun. Sudah berjuang untuk agama Islam. Itu yang dicaci maki oleh orang Syiah. Nah, sehingga pantas kalau semua kita itu tidak setuju dan sama membenci dengan perlakuan mereka. Ini adalah kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Habibatul Mustafa SAW. Terus kemudian berangkatlah Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ketika berangkat Nabi Muhammad bersama Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu diulang terus ayat itu. Sehingga berpapasan sama orang pun, orang tidak lihat. Bahkan berpapasan dengan Sayyidina Abi Jahal, Abi Jahal tidak melihat. Nah, itulah kalau Allah sudah berjanji sesuatu, tidak mungkin luput. Makanya kalian harus beriman. Beriman. Jangan sampai kalian itu percaya kepada setan yang selalu mempermainkan cara kita berpikir. Disangkanya kita itu bisa bangga, bisa bahagia, bisa senang gembira kalau kita punya uang banyak. Siapa bilang? Yang menyenangkan kita, yang membahagiakan kita itu adalah ibadah kepada Allah Ta'ala. Keimanan, ketakwaan itu yang menyenangkan kita. Kalau kita berbuat maksiat itu tidak membahagiakan, tapi justru menyengsarakan kita sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. Jaza'u sayyi'a sayyi'atun bada'a wa jaza'ul hasanah hasanatun ba'daha. Jadi pembalasan daripada suatu dosa itu adalah kesengsaraan. Akhirnya Nabi Muhammad SAW berjalan dengan Sayyidina Abu Bakar Siddiq menuju ke Gua Sur yang sudah persiapkan sebelumnya. Ketika Nabi SAW berjalan, herannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq itu berada di depan. Gak lama kemudian berada di belakang. Gak lama kemudian pindah lagi ke sebelah kanan. Kemudian di waktu yang lainnya pindah lagi sebelah kiri. Nabi SAW bertanya, Geli Abu Bakar, apa yang kamu lakukan ini? Apa jawaban Sayyidina Abu Bakar? Geli Rasulullah, aku ini merasa musuh ada di depan, maka aku akan berada di depanmu. Dan aku kemudian aku merasa musuh ada di belakang, aku berada di belakangmu. Karena aku takut sampai mereka itu sudah menyiapkan busur, menyiapkan tombak, menyiapkan suatu lemparan, sehingga jangan biar mengenai kamu, tapi biarkan aku yang mengenai. Kalau aku yang meninggal, maka agama ini terus akan berlanjut. Tapi kalau engkau yang meninggal, maka agama ini akan selesai. Itu cintanya Nabi Muhammad SAW. Bahkan disebutkan bahwasanya perjalanan dari Mekah saja ke Gua Sur itu membutuhkan waktu yang panjang. Sehingga Nabi Muhammad SAW itu letih. Apa yang dilakukan Sayyidina Abu Bakar Siddiq? Nabi Muhammad SAW itu digendongnya oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Sampai naik ke atas sana. Begitu sampai ke Gua Sur, maka di saat itulah pada malam hari sudah. Malam sampainya ke Gua Sur itu. Nabi SAW mengatakan, Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan kepada Nabi SAW, engkau tetap di sini, ya Rasul, aku akan masuk ke dalam. Masuklah ke dalam untuk apa? Membersihkan, mungkin ada kotoran. Dan juga untuk memeriksa apakah ada binatang-binatang yang membahayakan. Kemudian dilihat di situ ternyata banyak lubang-lubang daripada kalajengking dan juga lubang-lubang daripada ular. Akhirnya disobek bajunya. Belum bawa baju. Bajunya nanti akan dibawa menyusul oleh anak-anaknya. Sehingga bajunya disobek, taruh. Sobek lagi, taruh. Sampai hanya menutupi auratnya. Karena banyak, terlalu banyak lubang-lubang yang ada itu. Kemudian diperintahkanlah Nabi Rasul masuk. Perjalanan kan lama. Sangat meletihkan. Gua Sur tahu, Gua Sur. Siapa yang pernah umroh? Gua Sur itu bukan seperti tingkat tiga ini, enggak. Gua Sur itu jauh tinggi. Jadi kelihatan itu dari bawah aja segini. Guanya itu, dari sangat tingginya di atas sana. Jadi jalannya itu melelahkan. Capek Nabi SAW. Jadi capek, Nabi SAW merebahkan diri, meletakkan kepalanya di atas batu. Tapi kemudian Syekh Bakar Siddiq mengatakan, ya Rasulullah, jangan kau bersandar di atas batu, tapi bersandarlah di pangkuanku ini. Lebih empuk katanya. Tiba-tiba dia ngeliat, loh, ada sesuatu yang muncul. Mau keluar. Akhirnya dia cepat-cepat ditutup itu. Jadi ada satu lubang yang lupa tidak ditutupnya, karena sudah tidak ada lagi, cuma tinggal yang menutupi auratnya saja. Maka Nabi SAW tidur di pangkuannya. Ketika ditidur di pangkuannya itu, ular itu menggigitnya, menyengatnya. Maka dia tidak bergerak, sedikit pun tidak bergerak. Karena apa? Cintanya Syekh Abu Bakar Siddiq kepada Sayyidina Muhammad SAW. Kalau dia bergerak, dia akan bangun. Sehingga dia tahan. Tapi rasa sakit yang sangat luar biasa tidak tertahankan juga sampai dia meneteskan air mata. Ketika meneteskan air mata, kena kepada wajahnya Nabi Muhammad SAW. Begitu kena, dia bangun. Gali Abu Bakar, kenapa kau menangis? Gali tidak ya Rasulullah, tidak ada apa-apa. Aku hanya memikirkanmu. Gali tidak, pasti kamu itu tidak menangis karena sesuatu. Baru ceritakan dari Rasulullah, kakiku digigit oleh ular. Akhirnya diambil kakinya oleh Nabi SAW, kemudian diusap dan dengan ludahnya Nabi SAW kembali seperti asal dan tidak merasakan sakit sama sekali. Di saat itulah Nabi SAW marah kepada ular itu. Hei ular, panggil, keluar ularnya. Kenapa kau gigit kekasihku, Abu Bakar? Apa jawaban ular? Gali ya Rasulullah, aku ini sudah mendengar bahwasanya engkau itu akan masuk ke dalam gua ini, makanya aku bersarang di sini. Aku ingin melihat wajahmu yang mulia itu. Tidak ada satu hewan pun di dunia ini yang Allah ciptakan kecuali pasti tahu akan dirimu. Aku sudah menunggu yang semacam ini untuk melihat wajahmu. Ternyata Abu Bakar Siddiq menutupi lubangku. Bagaimana aku tidak marah kepada dia? Sehingga kata Nabi SAW, oh kalau begitu aku maafkan kau. Jadi ini karena cinta, yang ini juga karena cinta kepada Nabi Muhammad SAW. 3 hari di sana. Keesokan harinya datang Abi Jahal. Datang dedengkot gures sampai ke atas. Kok bisa tahu? Padahal itu tempat jadi tinggi di atas sana. Karena mereka itu mempunyai ahli Guraifah. Siapa ahli Guraifah? Ahli Guraifah itu orang yang bisa tahu dengan tapak kaki. Padahal tapak kaki Nabi SAW itu langsung dihapus. Dihapus dengan apa? Dengan pepohonan yang dibawanya. Sehingga tidak tampak. Jadi kelihatan kena angin lagi. Tapi ahli Kiyafah ini, dia tahu dengan tapak kaki itu. Walaupun sudah terhapus, dia kelihatan. Diikuti sampai dia tahu. Sampai jalan sampai ke atas, sampai ke gua itu. Tapi herannya, begitu sampai di gua itu, dilihat loh, kok ada laba-laba. Nah, di situ kan hurras lahu. Nah, itu hurras lahu itu ada laba-laba di situ. Udah itu ada burung merpati yang sedang bertelur. Dia menunggui telurnya itu. Kalau ada orang pasti dia lari, nggak mungkin. Kalau ada orang pasti yang namanya laba-laba itu tidak akan membuat sarang di situ, pasti akan rusak sarangnya. Tapi ini enggak. Nah, padahal Syekh Abu Bakar Siddiq sudah takut pada waktu itu, dia mengatakan, ya Rasulullah, kalau seumpama itu menoleh ke bawahnya, pasti kelihatan kaki kita. Kalau dia menoleh ke bawah, pasti kelihatan kaki kita. Tapi subhanallah, kemudian tiba-tiba orang-orang Quraisy itu mengatakan, tidak ada, kami tidak mendapatkan sesuatu apapun di sini. Sehingga gembira Syekh Abu Bakar Siddiq, mereka turun. Tapi tetap, Nabi SAW berada di tempat itu sampai 3 hari, 3 malam, supaya benar-benar aman, Nabi SAW menjalankan perjalanan hijrah ke Madinah SAW. Kemudian pagi harinya, hari keempatnya, baru beliau berangkat bersama seseorang yang sudah disewa sebelumnya, orang kafir disewa oleh Syekh Abu Bakar Siddiq untuk menunjukkan jalan. Jadi jalannya Nabi menuju ke Madinah adalah jalan yang tidak pernah digunakan oleh seorang pun. Artinya apa? Bukan jalan yang enak, tapi jalan yang terjal. Kadang-kadang lewat di dekat pantai, kadang-kadang naik gunung, turun gunung. Untuk apa? Supaya menjauhi daripada incaran-incaran orang Quraisy yang akan membunuhnya. Sampai kemudian di tengah perjalanan ada beberapa kejadian, di antaranya ketemu sama siapa yang akan membunuhnya. Suraqah. Nah, jadi Suraqah ini mendengar ketika dia itu sedang duduk-duduk bersama kabilahnya, tadi aku melihat di pinggir pantai itu ada dua orang yang berjalan, ada beberapa orang yang berjalan, mungkin itu Muhammad. Maka Suraqah dengan liciknya dia langsung mata, oh bukan, saya juga pernah, saya lihat juga itu, itu fulan, fulan, fulan sebutkan, sehingga mereka percaya, enggak mencarinya. Malam-malamnya Suraqah langsung menyusul ke tempat itu. Untuk apa? Supaya mendapatkan hadiah yang dijanjikan oleh orang Quraisy, yang bisa mendatangkan Nabi Muhammad dalam keadaan hidup atau mati, maka dia akan mendapatkan hadiah sebanyak 100 ekor unta. Akhirnya dia berangkat. Begitu dia berangkat, betul kelihatan. Tambah dia semangat. Begitu mendekat, terprosok kaki kudanya itu jatuh. Guling-guling jatuhnya. Kudanya itu juga jatuh. Akhirnya apa? Dia bangkit lagi, dibangunkan lagi kudanya, naik lagi, terus terperosok lagi, jatuh lagi sampai kedua kalinya. Sampai kemudian dia gak cukup dengan kudanya, dia jalan sendiri untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Begitu dia itu jalan, terperosok lagi kakinya, sampai dia akhirnya dia minta maaf kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad berkata, aku melihat di tanganmu ada sebuah gelang daripada gelang Kaisar. Aku melihat engkau akan memakainya kelak. Akhirnya dia minta maaf. Bahkan dia itu memberikan bekalnya itu kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, kalau tidak, aku tidak membutuhkan bekal. Cukup kau tutupi aku supaya mereka tidak tahu. Sehingga apa, ketika dia balik pulang ke arah Makkah, banyak orang-orang yang mencarinya ke arah itu. Dia bilang, oh enggak ada, saya sudah lewat sana. Enggak ada Nabi Muhammad sini. Sehingga banyak orang yang tidak jadi menyusuri jalan tersebut. Nah, kemudian Suraqah itu kan kemudian masuk Islam, dan dia subhanallah ketika dia itu dikirim oleh Sayyidina Umar untuk membuka Kaisar, maka pada waktu itu dia itu memakai gelangnya, dan di saat itulah dia meneteskan air mata, sungguh benar apa yang disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai akhirnya dia berangkat lagi bertemu dengan Kemah. Di Kemah itu ada seorang wanita yang salihah. Namanya siapa? Ummu Ma'bad. Ummu Ma'bad ini dia itu kalau ada orang yang datang melewatinya, maka pasti diberikan makanan, diberikan susu daripada kambingnya. Dia senang kepada tamu. Cuma masalahnya pada waktu itu dia tidak punya apa-apa. Sehingga ketika Nabi SAW datang bersama Abu Bakar Siddiq, memang sudah habis bekalnya mereka berdua. Maka dia bingung, apa yang akan disuguhkan? Padahal kami yakin engkau ini adalah orang yang baik, katanya. Dia tidak tahu itu Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad tidak mau memberitahukan bahwasanya itu adalah Nabi Muhammad. Sehingga Nabi Muhammad berkata, ya Ummah, Ma'bad, apakah kamu punya kambing? Geli ada kambing. Sengaja kambing itu tidak digembalakan karena memang kambing itu sedang sakit. Apakah ada susunya? Bolehkah aku perah susunya? Ya silahkan kalau kamu itu melihat. Tapi kayaknya tidak ada susunya karena itulah justru aku kandangkan. Aku tidak gembalakan dia. Kalau begitu saya coba ya. Silahkan. Dicoba matunya dipegang oleh Nabi SAW. Diusap dulu oleh Nabi SAW. Subhanallah langsung keluar. Air susunya itu banyak. Diminum oleh Nabi SAW. Diminum oleh Syed Abu Bakar, diminum oleh Amir bin Fuhairah, diminum oleh Abdullah bin Uraikat yang masih kafir pada waktu itu. Minum semuanya kenyang, bahkan sampai oleh Nabi SAW ditinggalkan sisa daripada air susu itu yang banyak disisakan untuk Ummu Ma'bad. Sehingga ketika suaminya datang, dia heran. Kenapa ada susu ini? Dari mana susu ini? Dari kambing kita. Nggak mungkin. Kambing itu sudah tidak mungkin lagi mengeluarkan air susu. Karena dia itu sakit, satu. Yang kedua sudah tua dan sebagainya. Kalau tadi datang seorang yang masih muda, yang tampan wajahnya, yang berkilau cahaya di dalam wajahnya disebutkan. Maka kata Abba Ma'bad, yang mengatakan ini tidak mungkin kecuali orang yang sangat mulia sisi Allah itu. Kemudian berangkatlah terus. Sementara kaum muslimin di Madinah yang sudah mendengar Nabi SAW akan berhijrah, itu setiap pagi, karena cintanya kepada Nabi Muhammad SAW, setiap pagi berangkat, naik ke pohon, ke atas, ada yang naik di atas rumah di atas genteng-genteng itu yang ada di Madinah. Enggak ada genteng di sana ya, tapi apa? Bangunan-bangunan seperti apa? Seperti cor-coran itu. Naik ke atas sana melihat terus, dan mereka tidak kembali lagi ke rumahnya kecuali setelah siang hari. Dari saking cintanya dan dari saking rindunya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Hamzah, para sahabat-sahabat yang besar, mereka selama sebulan itu menunggu kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan khawatir. Kenapa? Jangan-jangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditangkap di tengah jalan. Jangan-jangan Nabi SAW dibunuh, jangan-jangan Nabi SAW ditahan oleh mereka dan sebagainya. Itu yang selalu dipikir oleh mereka, sampai seakan-akan kata sahabat Nabi di Madinah, jantungnya mereka itu seakan-akan berhenti berdegup karena memikirkan Nabi Muhammad SAW. Tiba-tiba, pertama kali yang melihat bukan seorang Muslim tapi seorang Yahudi. Seorang Yahudi itu melihat dari kejauhan, matanya termasuk yang paling tajam di antara mereka. Hadza sahibukum gajja, ini yang kalian nanti-nanti sudah datang. Maka langsung mereka berteriak. Mereka senang, mereka bergembira dan hadza Rasulullah SAW qad aqbal, hadza Rasulullah SAW qad aqbal. Semuanya keluar, yang laki, yang perempuan, semuanya keluar. Kemudian mereka membaca tola'al badru alaina. Jadi itulah gambaran daripada hijrahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita semuanya yang merayakan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga kita dimuliakan oleh Allah taala, digembirakan Allah taala, dan semoga kita semuanya dianggap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai umatnya sehingga kita nanti diberikan kemuliaan dan kesempatan memandang wajahnya yang mulia. Yang setiap orang akan memandang wajah Nabi Muhammad pasti akan mencintainya melebihi daripada segalanya. Nabi Muhammad sebagaimana disebutkan dalam hadisnya, tidak ada seorang pun yang melihat wajahnya kecuali pasti dia akan merasa gembira dengan wajah yang cemerlang, wajah yang mulia, dan pasti dia akan mencintainya melebihi daripada semuanya. Semoga kita diberikan kesempatan untuk memandang wajah Nabi Muhammad SAW di dunia dengan mengimpikannya, di akhirat dengan bersanding dengannya. Alhamdulillah, kunyatin sholihah, walamana wa sholihah, al-Fatihah.